Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve salli mübarek ala seyyidina Muhammedin amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Teman-teman, Allah, kita lanjutkan bacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sudah kita baca sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin wa tasarrufu al-maridhi fi ma zada 'ala thuluthi mawqufun 'ala ijazati warathatihi min ba'di. Kata Syekh Abi Syuja, wa tasarruful maridhi fi mazada 'ala thuluthi mawqufun 'ala ijazati warathatihi min ba'di. Dan transaksinya mayit, dan transaksinya orang yang sakit fi mazada 'ala thuluthi, yang mana transaksinya lebih daripada sepertiga hartanya, mauqufun, maka nilai yang lebih dari sepertiga itu mauquf, itu diskors. Diskors itu artinya tidak dijalankan, tidak dinafadzkan. Ala mauquf diskors ala ijazati warasatihi, tunggu sampai kebolehan yang dibawa, sampai pada dibolehkan warasah oleh ahli warisnya min ba'dihi, setelah kematiannya. Jadi jenis orang yang dicekal untuk kemaslahatan orang lain, dalam hal ini adalah ahli warisnya, yaitu orang sakit. Al-makhuf, al-makhuf itu sakit yang dikhawatirkan dia meninggal. Maka karena khawatir dia meninggal, transaksinya tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiganya boleh, tapi sepertiga lebihnya itu dicekal, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Li haqqi ay li ajli al warasah, karena nilai itu milik ahli waris gitu. Maka boleh atau tidaknya transaksi tersebut mauquf. Mauquf itu di skors, ditahan ala ijazati warasatihi, sampai dibolehkan oleh ahli warisnya min ba'dihi, setelah kematiannya. Kata Imam Taqidin al-Isni, tusrafu atasarrufu al-maridhi fi thuluthihi jaizun nafidhun. Waalaikumsalam warahmatullahi afif. Tasarrufu al-maridhi, transaksinya orang yang sakit. Ini yang sakit, ini sakit kematian ya. Dia kalau sakit tibang pilek doang maka agak. Tibang pilek, tibang apalagi kesetrum. Kesetrum kan juga sakit, afif. Ini sakit yang dikhawatirkan kematian. Tasarruful maridi, transaksinya orang sakit fi thuluthihi, di sepertiga hartanya jaizun. Jadi kalau hartanya 1,5 miliar, maka transaksi ketika dia sakit, dia melakukan transaksi 300 juta, itu boleh. Artinya dia ngasih ke orang 300 juta. Atau dia berwasiat 500 juta. Boleh kan, 500 juta sepertiga. Jadi yang sepertiga dari hartanya boleh. Nafidhun, dan itu terjadi. Nafidhun itu ya lazim. Jadi jaizun, boleh dia melakukan itu. Nafidhun, dan transaksinya sah. Maka pindah itu kepemilikan kalau itu berupa hibahan begitu. Li'anna al-Bara'a bin Ma'ruri radhiyallahu anhu, karena sahabat Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu awsalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thuluthi malih. Jadi al-Bara' bin Ma'rur ini memberikan wasiat bahwasanya nanti kalau saya meninggal, harta saya buat Nabi gitu. Bisuruh si malihi, sepertiga hartanya buat Nabi. Faqabilahu. Kemudian Nabi Muhammad menerima itu. Waraddahu, tapi kemudian Nabi Muhammad mengembalikan itu ala warasatihi kepada ahli warisnya. Qila, qila dikatakan inna awwala man awsa bis-sulus. Beliau ada innahu awwalu man awsa bis-sulus. Bahwasanya itu adalah si apa namanya sahabat Barra bin Ma'rur ini adalah orang pertama yang mewasiatkan lebih mewasiatkan sepertiga. Kalau riwayat sepertiga itu kan ini ya, riwayat Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah ya. Yang mana dia kan pengen mewasiatkan hartanya selain kepada ahli waris. Gitu. Lalu kata Sayyidina, kata Nabi Muhammad, wasulusu katsir. Semuanya jangan, setengah jangan, sepertiga, sepertiga juga udah banyak. Jadi wasiat itu teman-teman yang dirahmati Allah, wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan setelah kematian. Pemberian yang dikaitkan setelah kematian. Kalau pemberiannya halan seketika itu namanya bukan wasiat tapi hibah. Gitu. Tapi kalau wasiat itu pemberian yang dikaitkan dengan kematian. Karena dikaitkan dengan waktu setelah kematian maka harta itu bercampur dengan warisan. Karena bercampur dengan warisan maka ada hak ahli waris yang terpotong gara-gara wasiat. Karena itu wasiat hukumnya tidak boleh lebih dari 1/3 sebagaimana riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kalau ada orang punya harta dihitung-hitung semuanya 1 miliar berarti kan 1/3-nya itu 350 ya juta ya. Ya pokoknya segitulah gitu. Ini ribet. Emang orang punya duit ribet nih gitu. Jadi kita fif. Falau zada ala thuluth walahu warasa. Kalau kemudian ada orang yang berwasiat lebih dari sepertiga. Dia punya harta 300 miliar misalnya. Kemudian dia bilang, ntar nih kalau saya meninggal gitu. Lagi dibaring, lagi berbaring di rumah sakit. Dan itu sakitnya rasanya udah mau meninggal, dia bilang, ntar nih kalau gue meninggal gitu, itu mobil gue tuh kasih buat Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulan bukan ahli waris, boleh dapat wasiat. Jadi wasiat itu syaratnya bukan ahli waris. Gitu. Kata ini orangnya sakit, buat Fulan bin Fulan aja. Ternyata setelah dihitung nilai mobil yang diwasiatkan itu nilainya 1 miliar sekian. Mobilnya mobil sport misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Nah, maka kalau dia punya warasah, dia punya ahli waris, dia berwasiat wasiatnya lebih dari sepertiga. Walahu warasah dan dia punya ahli waris, fa hal tabtulul wasiyah, apakah wasiatnya jadi batal? Fil qadri zaidi ala sulusi, pada nilai yang lebih daripada sepertiga. Kalau sepertiganya wajib ditunaikan. Ada orang berwasiat nih, ntar kalau gue meninggal ruko itu sama rumah itu kasih Fulan bin Fulan gitu. Ternyata setelah dihitung ruko sama rumah yang diwasiatkan itu nilainya lebih dari sepertiga. Maka kita tunaikan yang sepertiganya dan lebih yang lebih dari sepertiga apakah kita tunaikan juga atau tidak begitu. Nah, itu yang jadi problem. Tapi kalau sepertiganya kita tunaikan. Katakanlah rukonya itu nilainya sepertiga maka rukonya kita kasih. Tapi kalau rumahnya belum, kenapa? Karena itu lebih daripada sepertiga gitu. Ini ente Efib udah lama agak ikut jadi bingung tuh. Ini bab hajar. Bab hajar kita lagi membahas tentang pencekalan. Pencekalan terhadap orang yang sakit. Yang sakitnya dikhawatirkan kematian. Jadi carinya bab hajar. Atau lebih enaknya cari bab sulh. Jadi ini satu kalimat, dua baris sebelum bab sulh. Dua baris Syekh Abi Syuja'nya maksudnya. Falau zada ala thulusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falau zada ala thulusi, kalau kemudian dia berwasiat lebih dari sepertiga, walahu warasa dan dia punya ahli waris, Fahal tabtulul wasiyyatu fil qadri zaidi ala thuruthi aw la tabtul, apakah batal wasiatnya di nilai yang lebih dari sepertiga? Aw la tabtul, atau tidak batal? Fihi khilafun, di dalam hal ini ada terjadi perbedaan pendapat. La tabtul ar-rajihu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ar-rajih, pendapat yang rajih, la tabtul, tidak batal. Jadi warasahnya tetap dapat. Artinya kalau orang ini mewasiatkan nilainya lebih dari sepertiga, wasiatnya enggak apa-apa, tetap sah. Ini pendapat yang rajih. Jadi wasiatnya kita enggak batalin, cuman tawakkafa ala ijazatil warasah. Cuman apakah dinafadzkan atau tidak dinafadzkan. Artinya nafadz itu bahasa Indonesianya apa yang enak ya. Dieksekusi atau tidak dieksekusi tergantung ijazat warasah, tergantung kebolehan yang diberikan oleh waris. Jadi waris ahli waris ngumpul, bapak kita kemarin wasiat ke Haji Fulan. Haji Fulan tuh dapat sekian sekian sekian kira-kira. Ya kalau yang sekiannya sih sepertiga boleh, cuman lebih dari itu ridho apa enggak? Rela enggak? Rela. Kasih enggak apa-apa. Jadi wasiatnya kita enggak batalin, tetap wasiatnya ada, cuman apakah yunfadz amla, apakah ditunaikan atau tidak, mauquf itu diskors. Nunggu sampai kebolehan dikeluarkan oleh seluruh ahli warisnya. Tawakkafa ala ijazatil warasah. Fa in ajazu, kalau kemudian dengan bolehin sahat. Sah jadi itu. Wa illa fala. Tapi kalau enggak ya enggak. Wa illa, kalau enggak ya enggak. Bahasa kitanya gitu. Wa illa, kalau tidak dibolehkan fala, maka tidak sah. Warasahnya, wasiatnya. Jadi wasiatnya hanya sepertiga yang kita tunaikan, lebihnya tidak, karena tidak boleh gitu. Dari siapa tidak bolehnya? Dari ahli waris itu. Li'annaha wasiyatun, karena itu wasiat. Jadi wasiat itu kan pemberian setelah kematian. Karena dia adalah wasiat shadafat milkah, yang bertabrakan dengan miliknya ahli waris. Wa innama ta'allaqa biha, apa namanya, li'annaha wasiyatun shadafat milkahu, karena dia wasiat yang bertabrakan dengan kepemilikannya si ini si marit ya, si orang sakit ya. Wa innama, benar enggak teksnya, Fib? Ada yang salah? Li'annaha wasiyatun shadafat milkahu wa innama ta'allaqa biha haqqul warasah fa ashbaha bai' ash-shikshil mashfu', begitu. Li'annaha, karena pemberian yang tadi, pemberian wasiat itu ya, itu wasiat shadafat milkah, yang bertabrakan dengan kepemilikannya si apa, iya maksudnya wasiat itu kan shadafat milkah, keluar dari miliknya si mayit, si marin. Wa innama ta'allaqa biha, hanya saja dia berkaitan dengan haqqul warasah. Mas haqqul ghurama. Di sini haqqul warasah. Enggak, udah beres, ghurama udah beres kemarin tuh. Di sini warasah, warasah. Ini kan lagi ngomongin ahli waris, lagi ngomongin marin. Di sini warasah nih. Wa inna ma ta'allaqa biha, dan hanya saja ta'allaq, terkait biha dengan wasiat tersebut, haqqul warasati, haknya para ahli waris. Fa ashbaha bai' ash-shiksil mashfu', maka itu sama seperti jual beli ash-shiksil mashfu'. Ash-shiksil mashfu' itu bai'ul musya', bai'u syuf'ah, barang yang dimiliki bersama tapi belum jelas. Ketika ada salah satu pemiliknya mau jual, maka kan syaratnya dia harus izin dulu sama yang punya. Nah, harta warisan dengan wasiat itu dia-dia juga. Di dalamnya ada wasiat, di dalamnya ada warisan. Maka kalau orang ingin mengeluarkan wasiatnya, harus bersepakat dulu dengan orang-orang yang dapat warisan gitu. Kalau sepertiga sih nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari sepertiga, maka kan itu ada haknya ahli waris. maka untuk sah atau tidak sahnya wasiat, wasiatnya tetap boleh gitu, nggak batal. Cuman apakah kita jalankan yuntun fadul wasiatu amla mauqufatun, itu di skors, ditahan sampai pembolehan dari ahli waris. Karena seperti jual beli syuf'ah itu. Enggak, Fib. Ini enggak guroma nih. Enggak ada guroma. Betul iya, ada teks yang guroma. Tapi kalau hakul guroma itu kagak nyambung. Karena ini guromanya udah beres. Ini hakul warasah. Jadi ta'allaqa biha, gitu. Berkaitan biha dengan wasiat tersebut. Hakul warasah, haknya waris. Haknya para ahli waris itu terikat dengan wasiatnya. Kenapa? Karena wasiatnya lebih dari sepertiga. Kalau yang sepertiga sih boleh, silahkan ambil. Tapi kalau lebih dari sepertiga, jangan. Gitu. Itu ada hak aneh tuh. Sama seperti bayi syuf'ah. Jual beli syuf'ah. Lu mau jual, jangan jual-jual aja. Itu kan ada hak aneh. Aneh kan tetangganya. Maka itu harus izin dulu. Setidaknya minta boleh apa enggak gitu. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekhi ba'dahu, setelah kematian. Ba'dahu tuh tadi kan katanya, transaksinya orang yang sakit yang dikhawatirkan kematian lebih daripada sepertiga dari hartanya, mauquf, itu diskors, ditahan sampai boleh dibolehkan oleh ahli waris min ba'di, setelah kematiannya. Apa maksud kematian setelah kematiannya? Fala tasihu al ijazatu waradu illa ba'dal maut. Maka tidak boleh. Jadi orang lagi sakit belum mati, mau ngomong apa aja silakan. Mau ngomong apa aja silakan. Ntar no, mobil gua buat lu aja gitu. Padahal dia bukan ahli waris, cuman si mayit, ntar mobil gua buat lu aja dah, ntar kalau gua udah meninggal. Maka si anak tuh ahli waris enggak boleh, papa. Itu mobil kan mahal, mobil satu-satunya harta warisan. Enggak boleh gitu. Biarin aja orang sakit mau ngomong apa kayak. Ntar pas dia meninggal, baru kita hitung. Ini mobil harganya berapa, dari keseluruhan harta yang ditinggalin nilainya berapa. Baru itu kita jelasin gitu. Tapi ketika dia ngomong gak boleh dengelat. Kan hak dia. Karena bisa jadi orang itu malah gak meninggal-meninggal. Atau bisa jadi si ahli waris yang awalnya nentang dulu malah justru meninggal duluan. Kan ya. Gak boleh papa, gak boleh wasiat. Jangan, udah biarin aja orang wasiat. Ntar kalau gue meninggal, kontrakan kasih Ustadz Fulan aja gitu. Buat apa? Ya buat dia, terserah buat apa kayak begitu. Memang yang namanya Ustadz mah paling ujung-ujung buat pengajian kan begitu. Jadi ba'da kalimat ba'dahu oleh Syekh Abu Syuja, kata Imam Taqiuddin al-Isni, ya artinya setelah kematian, fala tasihul ijazatu, maka tidak sah pembolehan waraddu atau penarikan illa ba'dal mauti, kecuali setelah kematian. Oh no, bapak lu wasiat katanya dia mau ngasih rumahnya buat Haji Fulan. Wasiat buat Haji Fulan. Boleh apa enggak? Iya ntar aja. Emang kenapa orang-orang yang belum meninggal kan biarin aja dia mau ngomong apa kayak gitu. Ntar kalau udah meninggal baru kita hitung. Begitu. Idzal haqqo lil wani, ini kenapa enggak boleh menyela atau memberikan pembolehan atau penarikan ketika belum meninggal, kecuali setelah meninggal bolehnya. Kenapa? Idzal haqqo lil waratsah qabla al maut. Iya benar. Idzal haqqo, karena memang tidak ada hak lil waratsati bagi ahli waris qabla al maut, sebelum meninggalnya si yang punya harta. Enggak punya hak dia. Gitu. Fa asbaha afu syafi'i qabla al-bay, maka seperti maafnya syafi' orang yang punya hak syuf'ah qabla al-bay'i, seperti sebelum jual beli. Jadi sebelum jual beli ya enggak apa-apalah gitu. Ya enggak ada urusan orang jual belinya belum jadi kan gitu. Entar kalau udah jadi boleh apa enggak gitu. Jadi bay'u syuf'ahnya juga mauquf kan gitu. Tapi kalau belum dijual ya lu ngasih apa enggak ngasih enggak ada urusan. Wa aidan, dan juga fa yajuzu ayyasira, bisa jadi. Jadi kan syaratnya, tapi sebabnya satu, karena ahli waris tidak berhak terhadap harta warisan kecuali setelah kematian. Yang kedua, fa yajuzu ayyasira alwarisul ana ghairu warisin indal maut. Bisa jadi ayyasira alwaris, ahli waris itu al an hitungannya memang ahli waris kalau sekarang. Maksudnya normal-normalnya ini bakal jadi ahli waris. Tapi bisa jadi ghairu warisin indal mauti, bisa jadi ketika si yang punya harta meninggal dia enggak jadi ahli waris. Apa sebabnya? Misalnya dia keluar dari Islam, dia nungguin bapaknya meninggal lama banget, akhirnya dia murtad kan. Ya contohnya kan misalnya gitu. Jadi dia sekarang ngomongnya nih, enggak boleh papa, enggak boleh wasiat begitu, itu lebih. Ya udah biarin aja. Tapi kan itu punya hak. Enggak, ente belum punya hak sebelum orangnya meninggal gitu. Terus yang kedua, bisa jadi ente sekarang lihatnya bahwa ente bakal jadi ahli waris, tapi ntar kalau dia meninggal bisa jadi ente enggak jadi ahli waris. Karena sebab ente meninggal duluan bisa jadi, karena sebab ente murtad, atau ternyata papahnya ngelahirin lagi, ya bininya ngelahirin. Ternyata lahir lagi anak satu lagi yang membuat kita terhalang oleh anak tersebut, kan gitu. Makanya orang sakit tetap dibolehin ngomong apa aja dengan transaksi keuangannya, tapi nanti dibatalkannya kalau memang tidak sesuai syariat ba'dal mauti, setelah kematian. Wallahu a'lam. Far'un hasanun katsirul wuqu. Ini far' hasan. Jadi far' cabang masalah yang baik untuk diketahui, dan ini banyak terjadi. Cuma ini saya agak iskal nih nanti nih, agak bingung nih. Coba enggak apa-apa kita baca. Idza ajaza al-warisu tsumma qala. Kalau ini masalahnya si orang yang punya harta mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jadi lebih dari sepertiga diwasiatkan. Kemudian si ahli waris membolehkan. Idza ajaza al-warisu, ketika kubu ahli waris membolehkan si pewaris mewasiatkan lebih dari sepertiga. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ajaztu, kemarin saya bolehin, li'anni, karena saya, dhonantu, saya kira, annal mala qalilun, bahwasanya hartanya dikit. Qadbana khilafahu, tapi ternyata, qadbana khilafu, ternyata banyak, ternyata berbeda dengan perkiraan saya. Saya kira sih hartanya dikit, ya saya bolehin aja, gitu. Saya bolehin aja, ternyata hartanya dikit. Ternyata hartanya malah banyak, gitu. Falqaulu qaulu ma qauluhu ma ayamini, maka pendapatnya itu, jadi perkataan yang dipegang adalah perkataan dia nih, ahli waris yang membolehkan dengan perkiraan hartanya. Ente, bapak ente wasiat lebih dari sepertiga, boleh? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Toh hartanya juga dikit kan itu. Kalau hartanya dikit kan, ya apa namanya, apa sih istilahnya? Nggak terlalu banyak, artinya kalaupun dia nggak wasiat, aneh juga dapatnya nggak banyak-banyak juga. Udah biarin, nggak apa-apa lah, gitu. Hartanya dikit. Ternyata hartanya banyak, gitu. Falqaulu, maka perkataannya itu, perkataan dia itu dipegang. Bahwa kebolehan itu harus dijalankan. Bahwa dia boleh. Ma'ayaminihi annahu lam ya'lam. Apa namanya, bahwa dengan sumpahnya bahwa dia tidak tahu, li annal asla adamul ilmi, karena hukum aslinya adalah adamul ilmi, ketidaktahuannya bil miqdar, ketidaktahuannya akan nilai warisan. Misal contoh, dikasih contohnya nih. Jadi masalah pertama, dia ngira hartanya dikit, padahal banyak gitu. Contohnya, ayusi bin nisfi, si pewaris ini, orang yang meninggal dia berwasiat setengah daripada hartanya. Setengah daripada hartanya dia wasiatin. Setengah hartanya dia wasiatin. Fayujizul warisu, kemudian si ahli waris bilang, ya udah enggak apa-apalah gitu. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, dhonantu anna tarika 6000. Saya ngiranya warisan tuh cuma 6000. Ya kalau kita bilang 6 miliar lah misalnya gitu. Saya kiranya warisan cuma 6000, bukan begitu. Fasamahtu bi alfin. Kalau sepertiga, 6000 dari sepertiga kan 2000. Nah, sedangkan si pewaris bilangnya wasiatnya setengah. Berarti kan kalau setengah kan 3000. Berarti dia membolehkan nilai yang 1000. Fasamahtu bi alfin. Berarti aku membolehkan. Jadi kan saya ngiranya sih ya enggak, saya kiranya 6000. Kalau saya kira 6000 berarti itu saya merelakan 1000. yang mestinya 2.000, 2.000 seperti 1/3 dari 6.000 kan 2.000. Saya kiranya cuma 6.000, maka 1/3 dari 6.000 kan 2.000. Gimana sih? Gini, si pewaris bilang, ntar setengah harta gue kasih Fulan bin Fulan, gitu. Setengah harta gue kasih Fulan bin Fulan. Kemudian ketika dia meninggal, ahli warisnya dari itu udah bilang, nggak apa-apa lah setengah, gitu. Nggak apa-apa setengah. Kemudian ketika itu dia bilang, gue nantu, saya kira tarikah harta yang ditinggalin itu 6.000. Kalau harta yang ditinggalin 6.000, kan kalau setengahnya berarti 3.000. Berarti kan ada nilai lebih daripada sepertiga. Sepertiganya 2.000. Kalau 3.000 kan nilai lebihnya 1.000. Fasamahtu bi alfin. Ya saya bolehin 1.000-nya gitu. Karena saya kira itu 6.000. Berarti saya bolehin 1.000-nya, saya relain lah, gak apa-apa. Fabana annaha sittun alfan. Tapi ternyata kemudian saya baru tahu bahwa nilainya itu bukan 6.000 tapi 60.000. Saya kira cuma 6 miliar kan gitu. Kalau 6 miliar kan berarti saya relain 100 juta gitu. Kalau setengahnya kan 300 juta. Sepertiga 200 berarti kan udah lebih 100 juta. Saya relain 100 juta enggak apa-apa dah gitu. Ternyata malah hartanya tuh 60 miliar. 60.000 falam asmah bi asy. Kalau tahu itu 60, kalau tahu itu 60 miliar, 60.000, saya enggak bakal bolehin tuh. Lam asmah bi asyrat alaf, saya nggak bakal bolehin 10.000-nya. Kalau 20.000 kan emang sepertiga. 10.000 lebihnya nggak, saya nggak boleh. Kenapa? Saya taunya itu 6.000. Ternyata 60.000. Fa'idha halaf, kalau kemudian dia sumpah, demi Allah, saya nggak tahu kalau nilainya 60.000. Saya taunya itu 6.000, gitu. Itu maksud sumpah. Nufidhatil ijazatu fima alimahu wahu alf. Maka nufida, ditunaikan kebolehannya apa yang dia tahu. Dia tahunya itu 6.000, kebolehannya berarti cuma 1.000. Nah, maka si orang yang diwasiatkan dapat 20.000 plus 1.000. 20.000 plus 1.000 gitu. Karena sepertiganya kan 20.000 itu yang sah. Kemudian pembolehannya berapa? Pembolehannya kan 1.000 doang. Karena dia tahu itu 6.000, ternyata 60.000. Dan kalau dia sumpah demi Allah, saya nggak tahu ini 60.000, saya tahunya 6.000. Maka bayangan saya tuh saya ngerelain 1.000 doang. Maka yang direlain tuh 1.000 doang. Gitu pikir. Jadi yang dibolehin, berarti yang diwasiatkan itu 20.000, karena itu 1/3 dari 60.000, plus pembolehan sebelumnya yaitu 1.000. Fayakhudhuhul musalahu ma'athulus. Maka diambil itu nilai 1.000 oleh al-musa, orang yang diwasiatkan, ma'asulusi sama berbarengan dengan 1/3 dari 60.000. Walbaki lil waris, dan sisanya untuk ahli waris. Wawajuhuhu, dan dalilnya, kenapa kita katakan begini, kenapa nih maksudnya? Dia ngira bahwa hartanya dikit, kemudian ternyata banyak, kemudian kita bolehin daripada nilai yang memang dia tahu. Annahu isqatu haqqin an ainin, karena yang nama itu apa yang kita jelaskan tadi, isqatu haqqin an ainin itu menggugurkan hak an ainin daripada benda, daripada barang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Falam yasiha ma'al jahalati kal hibati, maka dia tidak sah kalau ada ketidaktahuan. Jadi dia mau ngasih, ini kan ngasih harta yang sudah ada, ain, dan dia enggak tahu, maka tidak sah untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Falau aqamal musalahu bi bayyinah, kalau seandainya orang yang mewasiatkan memberikan bayyinah, memberikan, dia menegakkan apa, memberikan ada bukti, buktinya nih ente tahu. Waktu bapak ente bilang nilai warasah 60.000, ente tahu nih ada nih fotonya nih gitu. Bi'ilmil warisi biqadri tarikah, bahwasanya si ahli waris itu tahu dengan nilai harta yang ditinggalkan, lazimatil ijazatu, maka pembolehan yang 10.000 tuh itu harus dijalankan. Kenapa? Karena si orang yang dapat wasiat, dia punya bukti. Ente bohong kalau ente nggak tahu. Ini waktu bapak ente bilang bahwa bapak ente punya harta 60 ribu, ente ada di situ sama aneh. Ente tahu, nih aneh punya fotonya, aneh punya rekamannya. Gitu. Jadi jangan bilang kalau ente taunya cuma 6 ribu, ente juga gitu. Kalau ada bayi, nah ini masalah yang pertama. Jadi masalah pertama, si ahli waris taunya hartanya dikit, ternyata banyak. Walau qala, nah ini masalah yang lain, ini yang masalah yang saya bingung yang kedua nih. Walau qala, kemudian kalau si ahli waris mengatakan dhonantu annal mala katsir, saya kira hartanya banyak. Waqad bana khilafuhu, tapi ternyata hartanya dikit. Faqaulani, maka dua pendapat. Wa suratul mas'alati, gambaran masalahnya, ayyusiya bi'abdin li zaidin minat thuluthi. Kamu ada orang yang mewasiatkan budaknya. Jadi dia punya budak, ketika dia sakit dia bilang, ane wasiatin budak ane itu ntar kalau ane meninggal kasih buat Zaid. Minat sulusi. Dan budak itu daripada sepertiga hartanya. Fayuji zulwaris. Kemudian, bi'abdin li Zaidin. Apa? Bi'abdin li Zaidin apa? Ada agak teks yang beda. Bi abdin li Zaidin minat sulusi. Benar kan gitu ya. Dengan budak kepada Zaid. Minat sulus daripada sepertiga harta yang dia punya. Fayujizul waris. Kemudian ahli warisnya membolehkan. Summa yakulu, kemudian ahli waris ngomong. Zanantu annal mala katsir. Saya kira hartanya banyak. Harta yang ditinggalin banyak. Fayakunu zaidu min kimat. Matihi alal sulusi yasir, maka nilai lebih min kimatihi daripada nilai budak tersebut, ala sulusi daripada sepertiga, ya cuma dikit doang. Jadi katakanlah budaknya harganya 1000 dinar gitu ya, dia punya misalnya 3000 dinar. Kalau 3000 dinar berarti kan budak emang sepertiga gitu ya, jadi dia kira bahwa budak itu ya sepertiga atau malah nilainya kalaupun lebih, lebihnya dikit aja begitu. Fayakunu zaidu, maka tambahan yang dibolehkan min kimatihi dari nilai budak ala sulu ala sulusi yasiran daripada sepertiga itu dikit banget gitu. Fabanal mal qalil, fabanal malu qalin, tapi ternyata hartanya itu dikit. Jadi dari awal dia udah nyangkanya kalau hartanya banyak. Maka ketika bapaknya mewasikan budaknya, ternyata budaknya itu lebih daripada sepertiga dan lebihnya banyak begitu. Fabana al-malu qal, dan ternyata hartanya dikit, hartanya ditinggalin. Wa annal abda aktsaru tarikah, dan budak itu adalah aktsaru tarikah. Nilai yang lebih apa is aktsaru tarikah itu paling banyak warisan itu ada pada budak. Katakanlah budaknya 1000 dinar. Yang ditinggalin itu 1500, berarti budak itu aksaru tarikah gitu. Walam arda bidzalik, saya enggak ridho dengan itu. Wa auqal, atau mengatakan dhahara dainin atau dhahara dainun lam a'lamhu, ternyata bapak saya punya utang yang saya enggak tahu misalnya. Fa fi qaulin, maka dalam salah satu pendapat yuqbalu qauluhu, diterima pendapat tersebut, kal mas'alatil ula, seperti masalah pertama, tentu dengan sumpahnya. Fayanfudhu fi tsulutsi, maka ditunaikan yang sepertiganya. Wa fil qadril yasir, dan nilai yang sedikit daripada yang dia yakini itu. Wa sahih, tapi pendapat yang sahih, annahu la yuqbal huna, dalam masalah ini dia tidak diterima tuh ijazahnya, pengakuannya enggak diterima bahwa dia taunya sedikit ternyata taunya banyak, ternyata sedikit enggak diterima. Wa talzamul wasiyatu fi jami'il abdi, maka wasiat yang mewasiatkan budak itu talzam, itu tunaikan semuanya. Li'annal ijazata huna, karena ijazah pembolehan di sini, waqa'at bimikdarin ma'lum, terjadi dengan kadar yang dia tahu. Saya agak bingung dengan kadar yang dia tahu, padahal dia enggak tahu. Maksudnya kan pembolehannya justru iya, dia agak bingung juga saya di sini. Li'annal ijazata huna waqa'at bimikdarin ma'lum. Wa innama ju'ilal jahlu fi ghairihi. Sedangkan ketidaktahuan ada pada selain mikdar az-za'id. Mikdar za'id. Mikdar za'id. Mikdar za'idnya dia tahu. Tapi mikdar warasahnya, mikdar tarikannya dia enggak tahu. Falam yaqdah fil ijazah, maka ketidaktahuannya akan nilai tarikahnya itu tidak merusak pembolehannya. Jadi kalau dia bilang boleh, cuman saya agak bingung masalah pertama dengan masalah kedua tuh mirip-mirip. Wa fil mas'alah dijelak, wa fil mas'alatil ula, dan dalam masalah pertama al jahlu hasala fi ma hasalat fihi al ijazah. Dalam masalah pertama itu ketidaktahuan hasal itu terjadi fi ma hasalat fihi al ijazah. Terjadi pada inti daripada pembolehannya tersebut, fa'atsara fiha, maka dia mempengaruhi pembolehannya tersebut. Artinya yang dibolehin cuman yang dia tahu. Kan ini juga zaman ya kan. Dia tidak tahu. Jadi saya agak bingung. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari beberapa teman, beberapa guru tentang dua masalah ini. Tapi pada intinya bahwa si mayit, orang sakit yang dikhawatirkan kematiannya, transaksinya itu dicekal oleh syariat setelah dia mati. Artinya ketika dia masih hidup, dia enggak apa-apa, ngomong apa aja. Cuman ketika dia mati, maka transaksinya itu dicekal oleh syariat yang lebih daripada sepertiga. Nah, sepertiga itu pencekalannya bisa dicabut kalau si ahli waris merelakan. Enggak apa-apalah, bapak saya wasiat kayak gitu. Tapi kalau ahli warisnya tidak merelakan, maka nilai yang lebih daripada sepertiga dikembalikan kepada warisan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok. Wa tasarruful abdi, transaksinya budak, yakunu fi zimmatihi yutba'u bihi idza utiqa. Insyaallah ta'ala minggu depan, hari Jumat besok nih, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Sekaligus ini menjadi penutup bab al-hajr, bab pencekalan. Nanti insyaallah masuk lagi bab sulh. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk tetap terus mengkaji ilmu-ilmu agama. Saya mohon koreksi dari para teman-teman sarjana muslim, khusus para guru-guru kami, para asatid, para dewan guru, para tokoh masyarakat, ajengan, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.